Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedikit lanjutkan sebentar bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh dalam perkataan beliau, idza utiya syaqara wa idza tuliya sabara wa idza tanaba istighfara, maka itulah hakikat kehidupan yang harus kita upayakan. Dan kehidupan kita ya seputar itulah, antara diberi oleh Allah berbagai kenikmatan, antara dicabut atau ditahan kenikmatan-kenikmatan, atau diturunkannya musibah-musibah, dan kemudian dengan keadaan kita bersama dengan kenikmatan atau musibah itu, terkadang kita tergelincir dalam perbuatan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar dia kepada Allah adalah penghapusan atas beban-beban dosa yang telah dia lakukan. Maka dikatakan tiga perkara ini adalah unwanu saada, dan sebaliknya tiga perkara kebalikan dari itu adalah yakni unwanu saqawah, yaitu faktor-faktor pilar-pilar yang akan menjadikan kebinasaan, kecelakaan bagi dirinya. Kemudian ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Jam berapa sih kajiannya, Dik? 11.30. Pertanyaannya 10 menit aja. Nanti enggak selesai. Kita masuk pada pembukaan. Besok kita insyaallah masuk pada Al-Qawaidul Arba yang disampaikan oleh beliau. Fa idza dakhala lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah wahai saudaraku, arsyadakallahu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa. Doa agar kita selalu dalam keadaan istiqamah di atas hidayah, istiqamah di atas ketaatan, menjadikan hati kita cenderung dengan ketaatan-ketaatan, bukan cenderung kepada kemaksiatan-kemaksiatan, atau menjadikan hati kita selalu tersadarkan memilih yang baik-baik, ketaatan-ketaatan, bukan dimudahkan kepada perkara-perkara maksiat. Hati-hati ikhwan, apabila hati kita dimudahkan kepada perkara maksiat, bukan menunjukkan Allah ridha. Bukan menunjukkan Allah ridha. Sebagaimana sebagian orang sudah kuliahnya di kuliah yang merusak. Umpamanya kuliah filsafat. Kuliah di filsafat, ibaratnya utaknya itu loh dijur dengan pemikiran-pemikiran yang rusak-rusakan. Ternyata IP-nya 4 semuanya, atau IP-nya A semuanya, rata-ratanya 4. Ini kayaknya Allah ridho dengan saya, umpamanya. Hah, dimudahkan lah, lancar semuanya, IP-nya juga 4. Sama dengan Anda maling lancar, kayaknya Allah ridho dengan saya. Sehingga kalau sudah perkara itu jelas-jelas haram ikhwan, kalau kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru khawatirlah kalau itu adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan untuk melusuk-melusuk kepada perkara maksiat, sehingga azabnya adalah siap bertumpuk-tumpuk untuk menimpa kepada dia. Jangan malah bersangka adalah ya, sepertinya Allah ridha dengan saya, sehingga agama masih sepertinya lagi. Mestinya kembali kepada dalil. Kalau begitu nanti kesusahan merupakan dalil daripada kebencian Allah. Susah dan benci, datangnya nikmat dan musibah dalam pengertian berkaitan masalah harta dunia, fasilitas kehidupan, itu bukan standar daripada kecintaan dan kebencian Allah. Jangan seperti yang dikatakan oleh Allah tentang orang yang tidak tahu tentang Allah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu idza mabtalahu rabbu wa na'amahu, bagaimana fa'amal insanu idza mabtalau rabbuhu wa na'amahu. Gimana, ikhwan? Gimana? Fa'amal insan idha yang keras. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza qaddara 'alaihi rizqahu wa amma idza mabta wa idza aya wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan apabila Allah berikan kepada dia nikmat, Allah muliakan dia, muliakan maksudnya Allah berikan berbagai kemudahan-kemudahan berkaitan masalah dunia, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi kalau Allah menguji dia dan Allah membatasi rezekinya, serba gagal, serba ya ini enggak untung, serba macet, serba cupet. Kemudian dia bilang Rabbi ahanan, Rabbku adalah menghinakanku. Maka Allah katakan, kalla, bukan begitu urusannya, bukan begitu keadaannya. Di dalam ayat yang lain Allah katakan tentang model manusia seperti ini adalah wa minan nas mayyakulu amana billah faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Sebagian manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faida udhiya fillah, ketika dia mendapatkan gangguan berkaitan dengan ibadah dia kepada Allah, dengan berkaitan dengan ketaatan dia kepada Allah, sehingga muncul berbagai gangguan-gangguan, maka dia faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia menjadikan fitnah manusia, gangguan manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ingin lari dari fitnah tersebut dengan cara melepaskan agama supaya enggak terkena fitnah manusia, gangguan manusia, seperti larinya dari azab Allah. Artinya mundur teratur ke belakang dengan meninggalkan agama Allah karena gangguan-gangguan manusia. Maka orang seperti ini adalah orang yang khasirat dunia wal akhirah, orang yang rugi dunia dan akhirat. Kalau Anda melihat sejarah para waliullah, maka berapa banyak para waliullah yang mereka sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah turunkan ujian-ujian. Para sahabat ketika diboikot oleh kufar Quraisy 3 tahun. 3 tahun diboikot. Dan pemboikotannya adalah semata-mata gara-gara agama. Gara-gara agama. Diboikot embargo ekonomi. Sehingga betul-betul mereka dibuat ibaratnya mau dibinasakan pelan-pelan kaliran sampai dia mati sendiri, kering. Ibaratnya tanaman dibiarkan enggak disiram, enggak dikasih apa-apa, mata atau mati kering sudah dibiarkan begitu. Sampai para sahabat mereka sempat makan daun-daun. Daun-daun kering. Sekedar untuk mengisi perut mereka akibat pemboikotan oleh orang-orang kafir Quraisy gara-gara agama yang dia lakukan, dan mereka bersabar. Sehingga kecintaan Allah Subhanahu wa taala janganlah kita ukur dengan datangnya fasilitas kehidupan dunia. Sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, biasa. Tapi yang tidak hilang dari mereka adalah semangatnya mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban mereka masing-masing. Ketika orang-orang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Rasulullah mengirikan orang-orang kaya, yang diirikan bukan karena hartanya, bukan karena hidupnya yang bergelimang fasilitas, akan tapi yang diirikan adalah ibadah yang mereka bisa tunaikan dengan harta-harta mereka yang dia tidak bisa menunaikan karena tidak memiliki harta. Sehingga nikmat yang paling tinggi dari Allah adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, maka nikmat yang paling yang menunjukkan indikasi dia dicintai oleh Allah adalah istiqamahnya dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doa beliau di antaranya. Annal hanifiyata milata Ibrahim anta budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketahuilah bahwasanya agama yang hanif, yaitu agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah agama dalam bentuk kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama sebagaimana yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia agar kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali dengan dalam mukaddimah sebelum menyampaikan al-qawaidul arba, beliau tegaskan dulu bahwa berkaitan dengan agama Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim, dan Ibrahim adalah menempati posisi strategis dari keberadaan agama-agama dunia yang luar, yang besar, yang dikenal dengan agama samawi, yang Yahud menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim, Nasara menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim, demikian pula musyrikin Arab, dia juga menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim adalah diklaim sebagai bapak moyangnya agama-agama mereka. Orang Arab jelas dia merasa pewaris Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan dia tahu persis bahwasanya Ka'bah yang mereka, barang siapa di antara mereka menjadi juru kuncinya, adalah pemuliaan dari Quraisy, bahwa Ka'bah ini adalah dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dia menunaikan haji setiap tahun. Juga dia tahu persis ini adalah ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun telah tercampur dengan syirik dan bid'ah-bid'ah, seperti syirik dalam talbiyah dan syirik dan bid'ah dalam pelaksanaannya. Syirik dalam talbiyah, talbiyah mereka adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian illa syarikan huwa laka tamliku wa mamalak. Ini syiriknya mereka. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut seruanmu ya Allah. Ya Allah aku sambut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kumiliki, yang kumuasainya, yang kumuasai mereka dan mereka tidak menguasaimu. Sehingga dia menisbatkan diri adalah pewaris agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yahud juga demikian. Nasara juga demikian, karena jalur keturunannya adalah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yahud yang membanggakan Ishak alaihissalatu wassalam, Ishak adalah anaknya Yakub, ada anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ya kemudian Ishak diantara yang menurunkan Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel, yang Israel artinya adalah yakni Abdullah, hamba Allah. Sehingga anak-anaknya Yakub namanya Bani Israel. Nasara juga demikian isbat pada jalur Israel. Nah, ini adalah nisbat-nisbat mereka. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman walam yakum minal musyrikin. Ayat ini membantah tiga kelompok besar tersebut dan menetapkan tentang keislaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ibrahim bukanlah Yahud, bukanlah Yahudi, bukan Nasrani dan bukan pula musyrikin, tapi hanifan musliman. Agama yang hanif, agama yang ini seorang muslim, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Nabiullah Ibrahim adalah abul anbiya, imamul muwahidin. Nabiullah Ibrahim adalah katakan Allah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an ummih. Nabiullah Ibrahim adalah umat toladan, imaman, mualliman lil khair, yakni suri toladan, imam dalam masalah agama karena kesabarannya dan karena kuatnya keyakinan dia tentang agama Allah. Ada seorang yang qanitan lillah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak ketaatan Nabiullah Ibrahim adalah ketika Allah perintahkan beliau menyembelih Ismail, anak kesayangannya, di waktu umur sudah udur tua, satu-satunya laki-laki yang terlahir dan sangat sayangnya. Datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail dan kemudian ditunaikan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dikelari Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, karena kecintaannya kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan apapun pula. Dan Nabiullah Ibrahim adalah orang yang mereka hanifan musliman. Hanifan, ini orang yang hanif, orang yang mentauhidkan Allah, condong pada al-haq dan berpaling dari segala kebatilan. Walam yakun minal musyrikin, dan bukan termasuk orang yang musyrik. Syakirlan an'umi, dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan pada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang Allah pula telah katakan bahwasanya laqad kana lakum fi Ibrahima, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahima, telah ada bagi kalian uswatun hasanah dalam pribadi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan pada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian semuanya. Bara'ah, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah jelas antara kami dan kalian al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan kebencian. Haini abadan, sepanjang zaman, hatta tu'mina billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Ini adalah agama Nabiullah Ibrahim yang Allah perintahkan. Ini thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti milah Ibrahim yang hanif, kecuali satu, yakni ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, benar-benar aku akan mintakan ampun untukmu ya ayahandaku, ketika belum turun ayat yang melarang Ibrahim tentang memintakan ampun bagi orang yang musyrik. Akan tapi ketika telah Allah tegaskan, maka Nabiullah Ibrahim pun berlepas diri dari memintakan ampun untuk ayahnya. Ini adalah apa yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Agama Nabiullah Ibrahim adalah agama yang hanif, sehingga jangan sampai ada orang yang menisbatkan dari kalangan musyrikin atau kalangan seperti Yahud wa Nasar yang telah melakukan inkhirafat dalam agama mereka, penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena beliau adalah orang yang qanitan lillah, hanifan, walam yakun minal musyrikin. Sedangkan Yahud adalah mereka selalu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika disuruh perang, ya Musa, idhab anta wa rabbuk. Ya Musa, kamu pergi ajak sama Tuhanmu, aku tak duduk-duduk di sini. Orang Yahud juga telah melakukan ini, khirafa yuharifunal kalima an mawadih. Merubah-rubah kalimat Allah dari tempatnya. Yaktubuna bi'aidihim. Mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka. Thumma yakul, kemudian mereka mengatakan, hadha min indillah. Thumma yakuluk, kemudian mereka mengatakan, hadha min indillah. Ini dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka telah berbicara lancang tentang Allah. Ya ini nahnu aghnia. Inna Allah faqirun wa nahnu aghnia. Allah fuqara, Allah fakir, kita kaya. Dan yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu dan semisalnya. Bagaimana dia menisbatkan diri pada Nabiullah Ibrahim AS yang sangat santun kepada Allah dan sangat taat kepada Allah. Demikian pula musyrikin Arab yang menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim dengan syiriknya dan dengan kerusakan mereka. Maka Allah tegaskan bahwa milah Ibrahim adalah milah hanifiyah, yakni agama hanifiyah, yakni mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menegaskan, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Liyabuduni ay liwahiduni. Agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan kepadaku. Karena ibadah yang dimaksudkan bukan semata-mata ibadah, akan tapi adalah ibadah yang maksudnya adalah ibadah yang tegak di atas tauhid, sehingga sekedar ibadah kepada Allah tapi bercampur syirik, maka enggak diakui oleh Allah, enggak berlaku, enggak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana musyrikin dia beribadah kepada Allah, tawaf, iktikaf, membebaskan budak, berdoa kepada Allah, sedekah, tapi karena dia nyirik kepada Allah, maka enggak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka mardudun, amal mereka dalam keadaan ini tertolak. Dan ayat ini sekaligus menegaskan, pertama, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata agar mereka mewujudkan ibadah kepada Allah dengan semua keadaan yang ada pada mereka. Baik dia dalam keadaan rakyat atau penguasa, miskin atau kaya, laki atau perempuan, urusannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadi para hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, menjadikan dirinya seluruh waktunya lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga ibadah kepada Allah bukan untuk para orang-orang miskin atau untuk kalangan khusus, tapi adalah setiap lapisan kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa ibadah yang maksudnya adalah tauhid. Yang ketiga, bahwasanya Allah tidak berkepentingan dengan ibadah tersebut. Sehingga Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut imun. Allah ketika menetapkan kewajiban ibadah bagi manusia dan jin, bukan berarti Allah butuh rezeki dari mereka atau butuh makanan dari mereka. Bahkan Allah, innallaha ar-razzaq dzul quwwatil matin. Bahkan Allah yang membagi rezeki lagi pemilik kekuatan yang kokoh. Sehingga Allah juga nyatakan dalam diskusi, wahai para hambaku, andaikan kalian berada dalam satu hati manusia yang paling bertakwa kepada Allah, sehingga semua manusia adalah di puncak-puncak ketakwaan, blas, enggak ada yang maksiat kepada Allah, maka dengan itu kata Allah, ma zada bidzalika mulki syai'an, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, tidak akan menambah. Sebaliknya, kalau seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka dalam keadaan di posisi hati manusia yang paling fajir kepada Allah, di puncak kekafiran kepada Allah, semua manusia demikian. Bukan hanya kafir biasa, kafir super yang mereka kafir betul-betul, kafir sundul langit. maka tidak ada, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ditihat dari ibadah manusia kepada Allah, maka ada manusia yang kafir, yakni tidak ibadah kepada Allah, ada manusia yang musyrik yang mereka beribadah kepada Allah akan tapi menyekutukan Allah, ada mereka yang munafik nampak zahirnya adalah ibadah kepada Allah tapi batinnya kafir, ada yang mereka mubtadi beribadah kepada Allah akan tapi dengan syariat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, dan mukmin muwahid yang mereka mentauhidkan Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini yang kita sampaikan. Kita lihat pertanyaannya. Ana mengalami kesusahan dalam memahami pokok-pokok agama ini. Padahal dulu ana begitu mudah untuk memahami dan mengamalkannya. Bagaimana caranya untuk kembali mudah memahami Islam? Dulu kok mudah, sekarang sulit, gimana? Gurunya yang ruwet nerangkan atau gimana? Dulu mudahnya maksudnya koknya gampang-gampang atau gimana maksudnya itu? Dulu mudah, sekarang susah. Nah, dulu TK, sekarang SMP. Ya kalau maksudnya dulu mudah, artinya membaca mudah masuk, kemudian diterangkan gampang terima, kemudian sekarang susah memahaminya. Ini masih susah, ini masih juga masih susah dipahami pertanyaan ini. Yang jelas, pertama ikhwan, belajar itu perlu modal kemauan. Kalau yang dipelajari itu ilmu, susah memang. Tapi kalau yang dipelajari cerita, gampang. Kalau mendengarkan cerita, mungkin semalam suntuk itu bisa melek tanpa kopi. Tapi kalau diajari ilmu, kadang sejam itu sudah bisa langsung degek gegernya. Kemudian juga kepala sudah mulai kabutan. Karena ilmu susah difahami dibandingkan dengan cerita. Akan tapi apabila disertai dengan semangat untuk memahami ilmu, maka ilmu itu nanti akan berfaedah bagi Anda. Kemudian yang kedua, susahnya memahami ilmu itu diantaranya pula adalah faktor bersihnya hati dan pikiran. Sehingga ketika Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Waqi', maka dinasihatkan, "Farsyadani tarkul ma'asi," agar meninggalkan maksiat. Sehingga orang yang bermaksiat biasanya susah untuk menghafalkan Quran, susah untuk memahami atau minimal adalah berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang ahli maksiat kemudian semangat beribadah kepada Allah atau dia lancar menghafalkan Quran? Ala kulihal adalah mengalami perbedaan dengan ketika dia bersih hatinya atau bersih pikirannya. Ketika ya modal kecerdasan, yaitu sehingga dia bisa menangkap dengan baik. Yang keempat, jangan tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengamalkannya adalah berkaitan dengan suasana hati. Hati yang betul-betul dia terikat dan meyakini tentang keutamaan apa yang dia pelajari, insyaallah dia akan semangat untuk mengamalkannya dan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sungguhnya engkau adalah bertanya tentang ini syai'un azim, perkara yang besar. Akan tapi yassarallahu, Allah akan mudahkan, yassirun man yassarallahu, akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan dan akan sulit bagi orang yang Allah persulit. Sehingga berdoalah kepada Allah berkaitan masalah mengamalkan apa yang telah difahami, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkannya. Atau saya enggak paham maksudnya ini. Yang jelas ilmu juga bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang gampang difahami, ada ilmu yang lebih sulit difahami. Anda belajar ilmu umpamanya tauhid dalam satu sisi lebih gampang dibandingkan belajar ilmu fiqih umumnya dalam perkara tertentu dari sisi yang lainnya, atau belajar yang ittifaq yang disepakat para ulama lebih gampang daripada belajar yang ikhtilaf yang diikhtilafkan oleh para ulama. Tinggal lihat masalahnya, maksudnya saya enggak paham, maksudnya kali pertanyaan ini menjurusnya kemana itu. Kalau berkaitan dengan faktor gurunya, ya ganti gurunya. Kalau gurunya enggak bisa ngajarkan, ya cari ganti yang pintar ngajarkan. Apakah boleh mengucapkan bismillah setiap ingin melakukan suatu perbuatan? Ya, penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan bismillahirrahmanirrahim, ada yang cukup dengan bismillah, ada yang penyebutan asma Allah dengan dalam doa seperti bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, ya tidak mesti bismillahirrahmanirrahim, tapi adalah penyebutan berkaitan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan apa yang telah dituntun Rasulullah cukup ikhwan. Lebih dari belenger kalau antum mau mengamalkan. Ahlul bid'ah yang mengamalkan bid'ah-bid'ah itu mesti meninggalkan sunnah. Sehingga sunnah yang diajarkan Rasulullah ditinggalkan, diganti dengan bid'ah-bid'ah yang ada. Kalau kita mau mencukupkan dengan yang sudah dituntunkan Rasulullah itu sudah belenger. Sudah banyak yang dituntunkan, semuanya dituntunkan. Coba apa yang tidak dituntunkan, ikhwan? Antum tidur ada tuntunannya. Masuk keluar WC ada tuntunannya, ngimpi ada tuntunannya, ngelindur atau apa namanya bangun dari tidur ada tuntunannya, keluar masuk rumah ada tuntunannya, mau kerja ada tuntunannya, mau makan ada tuntunannya, selesai makan ada tuntunannya, apa yang tidak tuntunkan? Coba. Ketika di tengah-tengah sholat tiba-tiba sikap riya muncul, apakah sholat kita tertolak? Munculnya riya di tengah amalan biasa. Yang menjadikan rusa itu begitu muncul kemudian digemukkan, dipelihara terus sampai akhir. Ini ngerusak amalan. Kalau begitu muncul kemudian dia kembalikan pada niat semula ikhlas, maka enggak berbahaya. Kalau dari awal sejak awal riya itu amalannya munafik. Amalannya munafik. Dan amalannya sudah mardudah, tertolak. Tapi kalau sekedar muncul di tengah-tengah, kemudian dia kembalikan kepada niat semula, karena ingat tentang maksiat riaknya, maka ini adalah tidak masalah. Di sekolah-sekolah yang umum, dan khusus juga, ikhwan, atau sekolah Islam, sebagian besar diajarkan tentang Tauhid Sifat 20. Ini adalah model Asy'ariyah, yang Abul Hasan Al-Asy'ari telah taubat dengan pemikiran Asy'ariyahnya dan beliau telah menulis buku tentang maqalat yang beliau pernah ajarkan kepada manusia. Antum baca buku Al-Ibanah miliknya Imam Asy'ari. Dan sifat 20, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil ini adalah warisan ajaran Asy'ariyah yang mulanya Imam Asy'ari itu adalah anaknya Al-Jubai, anak angkatnya Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Kemudian keluar dari Mu'tazilah ingin membantah Mu'tazilah, akan tapi masih terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Akhirnya muncul Asy'ariyah. Dari Asy'ariyah kemudian melalui proses yaitu muamalah dengan ulama, dialog dan semisalnya, akhirnya beliau dah rojak ila salaf. Saya kembali kepada salaf. Bagaimana salaf di dalam memahami asma dan sifat. Bagaimana upaya da'i-da'i salaf untuk menggantikan kurikulum yang sudah ada tersebut? Ya, dirikan sekolah-sekolah dan sudah diganti. Mereka sudah membuat kurikulum yang sesuai dengan salaf. Atau kalau Anda berada di instansi-instansi yang memang bagian kurikulum, Anda bisa mengganti tentang kurikulum tersebut. Dan da'i-da'i salaf yang sudah punya pondok, yayasan, pesantren atau sekolahan yang telah menerapkan kurikulum yang berbasis akidah salaf. Seperti umpamanya Bin Bas, umpamanya Imam Bukhari, atau juga Pondok Gresik, Ustaz Rafiq, kemudian juga pondok-pondok yang lain di Indonesia. Maka kurikulum sekolah-sekolah yang diajarkan adalah telah mengajarkan akidah salaf. Adapun kalau antum bisa berada di instansi tertentu dan megang kurikulum dan bisa ngurubah-rubah, dirubah aja. Kalau enggak ya fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana metode memahami tauhid dengan mudah, tepat, benar dan cepat? Gimana kira-kira ikhwan caranya? Langsung ditelan di lek. Ya pakai proses lah. Pengajarannya pakai proses. Semuanya pakai proses. Masukkan air ke kendi itu lho ikhwan, enggak bisa langsung seember digrojokan itu, numplak semuanya. Ya masuknya dikit-dikit lah. Masukkan ke tempat aqua ini yang enggak langsung grojok. Ya pakai dikit-dikit metode. Ya pertama, jauhkan dari muamalah dengan alul bid'ah. Dan kemudian belajarlah kepada orang yang bisa mengajarkan dengan mudah tentang tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya gampang sebetulnya itu. Coba besok tak ajari sehari. Kira-kira paham enggak? Memahami tauhid ya ada tingkat-tingkatannya. Intinya tauhid itu antum bisa merubah nanti dari makna kalimat la ilaha illallah dari makna tidak ada pencipta kecuali Allah menjadi makna tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalau antum bisa merubah pemahaman ini sudah berhasil pintu pertama untuk memahami tauhid. Baru nanti masuk detail-detailnya ya belajar. Dengan belajar. Karena innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Dan belajar itu butuh waktu. Imam Ahmad aja untuk faham sampai dong masalah head itu loh butuh 9 tahun loh ikhwan. Imam Ahmad loh 9 tahun. Tapi fahamnya Imam Ahmad maksudnya itu dengan kadar pemahaman yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad sehingga betul-betul faham dong tentang masalah head. Maksudnya butuh waktu. Dalam setiap belajar ilmu yang kita pahami adalah butuh waktu. Dan sabar dalam belajar termasuk bagian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk belajar, di antara barokahnya belajar adalah semangat. Barokahnya ilmu adalah semangat untuk belajar mendatangi tempat-tempat taklim atau orang-orang yang bisa mengajarkan agama. Bagaimana hukum menjual kicing-kicing? Ya, paling minimal ta'awun alal ismi wal udwan. Paling minimal ta'awun, pekerja sama di dalam masalah dosa dan permusuhan. Sama dengan Anda menjual gambar porno umpamanya atau VCD porno. Saya enggak lihat, jual aja saya. Ya, kurang lebih gitulah. Anda pernah membaca risalah singkat tentang Raja Faisal. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa Raja Faisal meninggal dunia setelah menghadiri peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Bedakah peringatan Isra Mi'raj dan Ma'wan? Apakah beda antara peringatan Isra Mi'raj di KSA dan yang mungkin di tempat lain sehingga Kerajaan Saudi Arabia mengadakannya? Bukan KSA dalam. Yang pertama, sanad cerita ini saya enggak tahu. Maksudnya sahih atau dhaif atau maudhu, saya enggak tahu. Yang kedua, pembahasan Isra Mi'raj yang dibahas oleh para ulama, peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan semisalnya adalah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Andaikan itu kebaikan yang betul-betul baik, maka kata para ulama, laukana khairan lasabakuna ilaih. Andaikan itu kebaikan, maka para pendahulu kita telah mendahulu kita di dalam kebaikan tersebut. Adapun tentang cerita Raja Faisal, saya enggak tahu. Yang jelas kerajaan Saudi didirikan adalah ketika dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama dengan Ibnu Saud kemudian memberantas syirik dan bid'ah-bid'ah dan kemudian selalu didampingi para ulama sekalipun terkadang ada ini ulama-ulama alul bid'ah yang nyusap-nyusup dan memiliki pengaruh di dalam kerajaan atau dalam di negeri Saudi. Tapi secara umum demikian kerajaan Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang atau besok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.